إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, kita masuk kepada bab berikutnya daripada kitab Syarah Fathul Islam. Babu qawlillahi ta'ala, bab firman Allah ta'ala, wa man yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbala minhu, dan barang siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima darinya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taji'ul a'mal yaumal qiyamah, datang amalan-amalan pada hari kiamat nanti. Fataji'u sholat fatakul, maka datang sholat, sholat mengatakan, ya Rab, ana sholat, wahai Rab, ya Allah, ana, yakni saya, sholat. Amalan-amalan tersebut datang. Amalan tentunya sesuatu yang abstrak. Akan tetapi segala sesuatu yang abstrak, jika Allah kehendaki menjadi sesuatu yang konkret, maka bisa menjadi konkret. Sholat adalah gerakan-gerakan manusia, satu, yang tidak berjasad. Akan tetapi di saat Allah kehendaki untuk berjasad, maka berjasadlah dia. Sehingga di sini datang sholat. Fayaqul innaki ala khair, maka Allah menyatakan engkau berada di atas kebaikan. Fataji'u sodaqah, demikian pula sodaqah. Fataqul ya Rab ana sodaqah, wahai Rab aku sodaqah. Fayaqul innaki ala khair, engkau berada dalam kebaikan. Thumma yaji'u siyam, kemudian siyam, puasa datang. Fayaqul ya Rab, ya Rab ana siyam. Fayaqul innaki ala khair, wahai Rab, aku puasa. Maka Allah menyatakan engkau berada di atas kebaikan. Tsumma taji'ul a'mal 'ala dzalik, kemudian datang amalan-amalan yang lain, semuanya seperti itu. Fayaqulullah 'azza wa jalla, lantas Allah 'azza wa jalla menyatakan, innaka 'ala khair, engkau berada di atas kebaikan. Jadi amalan-amalan semuanya. Dan ini menunjukkan bahwa alam akhirat itu tidak bisa disamakan dengan alam dunia. Keadaan di akhirat tidak bisa disamakan dengan keadaan di dunia. Banyak hal-hal yang tidak sanggup untuk kita membayangkan seperti apa. Bagaimana bisa dibayangkan satu hari lamanya 50 ribu tahun? Itu tentunya sesuatu yang tidak bisa dibayangkan. Maka yang wajib atas kita adalah mengimaninya. Tsumma yaji'ul Islam, kemudian datang Islam. Fayaqul, Islam mengatakan, ya Rob, antas salam wa anal Islam. Islam datang kemudian mengatakan, wahai Rob, engkau lah as-salam dan aku adalah al-Islam. Fayaqul, Allah kemudian menyatakan, fayaqullahu azza wa jalla, innaka ala khair, Bikal yaum akhudz wa bika u'ti. Sesungguhnya engkau berada dalam kebaikan. Berdasarkan dirimu pada hari ini, aku menyiksa, mengambil. Wa bika u'ti, dan berdasarkan dirimu aku memberi, memberikan karunia, memberikan kenikmatan. As-Sahih bin Bas menyatakan, wa ma'na hadha annahu yajibu ala jami'il ummah al-islamiyah wa annahu la najata laha wa la sa'adata illa bil islam. Dan makna daripada hadis ini bahwasannya wajib atas seluruh umat Islam, dan bahwasannya tidak ada keselamatan, kebahagiaan kecuali hanya dengan Islam. Jadi, kembali kepada hadis. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla menyatakan di kitab, di dalam kitabnya, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala min." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Berkata Syekh Ibnu Baz, kalimat bikal yaum akhudz wa bika u'ti, faman tuwfiya 'alal Islam falahul jannah. Barang siapa yang meninggal dunia di atas Islam, maka dia akan mendapatkan surga. Imma min awwali wihlatin in salima minal ma'asi. Bisa min awwali wihlah, yakni seketika jika dia tidak melaksanakan kemaksiatan-kemaksiatan atau kemaksiatan-kemaksiatan tersebut sebelum meninggalnya, sempat bertobat yang tobat tersebut diterima oleh Allah, atau Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosanya, maka dia bisa masuk ke dalam surga min awwali wihlah, seketika setelah ditegakkannya hisab tentunya. Wa imma ba'dal uqubah allati yuqaddiruha Allah 'alaihi bisababil ma'asi. Juga bisa pula setelah mendapatkan hukuman sesuai dengan kadar yang Allah telah tetapkan atas dirinya. Tentunya kadar tersebut adalah kadar keadilan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mendzalimi hambanya sedikit pun disebabkan karena kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukannya. Allati mata 'alaiha, yang dia mati di atas kemaksiatan tersebut. Jadi mati belum sempat bertobat. Illam ya'fullah anhu, jika Allah tidak memaafkannya. Karena meskipun seseorang mati di atas maksiat yang belum dia tobati, kalau Allah kehendaki untuk dimaafkan, maka dimaafkan. Falaisa hunaka najatun illa bil Islam. Maka tidak ada di sana keselamatan kecuali dengan Islam. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan, wa may yabtaghi ghayral islami dinan falayuqbala min. Barang siapa yang mencari selain Islam dinan, maka tidak akan diterima darinya. Itu makna daripada bikal yaum akhudz wa bika u'ti. Denganmu pada hari ini aku mengambil dan denganmu aku memberi. Mengambil yakni menyiksa, dan memberi yakni memberikan karunia. Menyiksa sesuai dengan kadar dosa-dosa hambanya yang muslimi, ya, jika Allah menghendaki untuk menyiksanya, itu pun masih ada kemungkinan Allah memaafkannya, mengampuninya. kemudian berdasarkan apa yang telah disampaikan di dalam Islam, janji-janji Allah semuanya adalah benar, Allah akan beri. Allah memberitakan di dalam Al-Quran bagi orang-orang yang bertakwa akan diberikan surga yang seluas langit dan bumi, Allah beri. Allah kasihkan seperti apa yang Allah janjikan. Adapun orang-orang yang berbuat maksiat, maka mereka mendapatkan hukuman sesuai dengan kadar kemaksiatan yang dikerjakannya. Faman mata ala ghairi Islam walau indahu ma indahu min at-ta'at amsal al-jibal fa innaha habithah. Dan orang yang meninggal dunia tidak di atas Islam, na'udzubillah, walaupun dirinya memiliki amalan-amalan taat sebesar gunung, maka itu semua sia-sia. Walaupun melakukan amalan-amalan ketaatan, dalam artian amalan-amalan kebaikan, orang kafir akan tetapi dia suka berderma, suka membantu sesama. Yang mendengar ada berita musibah menimpa, gempa bumi, banjir bandang, tsunami, dan yang semisalnya gunung meletus, maka mereka tergerak hatinya untuk membantu, mengucurkan dana yang besar, meringankan para musibah yang menimpa, meringankan daripada orang-orang yang terkena musibah. Maka itu semua amalan yang besar, akan tetapi tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita mengatakan tidak ada nilainya? Yang tahu tentang diterima dan tidaknya amalan kan Allah. Kata mereka Tuhan. Kita katakan bahwa Allah Azza wa Jalla yang memberitakan kepada kita. Jika engkau seorang muslim, maka engkau pastinya beriman terhadap apa yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an. Jangan-jangan engkau mengatakan demikian karena engkau tidak pernah membaca Al-Qur'an. Atau kalaupun baca tidak tahu tentang artinya. Allah Azza wa Jalla menyatakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Pernahkah mendengar ayat ini? Dan kami datangkan apa-apa yang mereka kerjakan dari amalan-amalan, ya, dihadapkan kepada dirinya, kemudian setelah itu faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan debu-debu yang berhambur-hamburan. Menjadikan habaan mansur, debu yang berhamburan. Tidak ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. La budda minat tauhid min syahada alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Tidak bisa tidak untuk adanya tauhid. Syahadat la ilaha illallah muhammad rasulullah. Tidak bisa tidak. Wadukhul fil Islam biqalbih wa qalibih. Dan untuk kemudian masuk ke dalam Islam dengan hatinya dan dengan anggota badannya. Tsumma ba'da dzalika al-a'mal. Kemudian setelah itu dia beramal. Faman istaqama 'alal a'mal dakhala al-jannah min awwali wihla. Barang siapa yang istiqamah di atas amalan Islam tersebut. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzal 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzan. Orang-orang yang mereka mengatakan rabbuna Allah kemudian istiqamah, maka para malaikat akan turun menghiburnya pada hari kematiannya. La takhafu wa la tahzanu, jangan khawatir, jangan takut, jangan bersedih. Wa absyuru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kamu dengan surga yang engkau dijanjikan dengannya. Ini bagi orang-orang yang istiqamah di atas Islam yang sahih, beramal sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan padanya. Di saat terjadi padanya dosa, dia segera bertobat. Dia kemudian susul perbuatan dosa tersebut dengan amalan-amalan taat. Maka orang-orang yang seperti ini dia akan mendapatkan janji, janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam surga segera setelah terjadinya hisab. Bisa jadi dia tidak mendapatkan hisab, tidak mendapatkan adab, termasuk daripada 70.000 manusia yang yadkhuluna al-jannah bi ghairi hisab wala adab. 70.000 orang yang masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab, tanpa adab. Wa man qassara fi syai' min al-a'mal al-wajib 'alaihi aw atab ba'dal ma'asi allati harramallah syara tahta al-masyi'ah insyaallah 'afa'an wa insya'a 'adzabah 'ala qadri ma 'indah min al-ma'asi. Adapun orang yang kemudian terdapat kusur, kekurangan-kekurangan dari amalan-amalan yang wajib atas dia untuk dia kerjakan, amalan-amalan kewajiban, sholatnya 5 waktu ternyata tidak lengkap, ada kekurangan-kekurangan di sana sini, bahkan mungkin ada yang sempat ditinggalkan misalnya, puasanya juga ternyata ada yang tidak sempurna pelaksanaannya, bahkan mungkin ada yang dia tinggalkan. Awata ba'dal ma'asi atau melakukan sebagian dari kemaksiatan-kemaksiatan allati harramallah yang Allah haramkan. Maka orang-orang yang seperti ini syara tahtal masyi'ah, dia berada di bawah kehendak Allah. Insyaallah 'afallahu an wa insya'a 'adzaba 'ala qadri ma 'inda min al-ma'asi. Kalau Allah kehendaki, Allah akan memaafkannya. Kalau dimaafkan maka masuk surga, ya. Seketika itu juga dimaafkan seluruh dari dosa-dosamu. Engkau telah melakukan itu semua, ya, ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jal di dunia, ya. Engkau melakukannya semuanya ini di dunia, ini semuanya. Alaysa qad fa'ata hadza fi waqti kadza wa kadza fi yawm kadza wa kadza. Bukankah engkau telah melakukan ini, melakukan itu pada hari ini, pada hari itu, pada waktu begini dan begitu. Terus seperti itu, dan tidak hanya sedikit, banyak perbuatan-perbuatan si hamba tersebut. Ya, tentunya sangat malu sekali si hamba tersebut di hadapan Allah Azza wa Jalla melakukan perbuatan-perbuatan nista. Ya. Yakni maksiat kepada Allah Azza wa Jalla yang kemudian Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam keadaan si hamba sudah gemetar ketakutan pasti akan binasa masuk ke dalam neraka. Allah menyatakan qad satartu halaka fid dunya wa afiru halakal yaum. Aku telah menutup dosa-dosa ini pada dirimu di waktu hidupmu di dunia. Ya, ini dosa-dosa tersebut antara dia dengan Allah Azza wa Jal, dia tidak pernah melakukannya dengan mujaharah, ya, dengan terang-terangan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan aku tutup hal itu untukmu di dunia dan aku ampuni pada hari ini untukmu. Dengan itu kemudian dia masuk ke dalam surga dengan apa yang ada pada dirinya dari amalan-amalan. Amalan-amalan yang ada. Karena dosanya telah diampuni semuanya. Maka ini yang disebut al-'afw. Kalaupun kemudian Allah Subhanahu wa taala hendak mengadabnya, hendak menyiksanya, maka hanya sebatas dosa yang dilakukan oleh si hamba. Dan kadarnya Allah yang menentukan dengan tanpa ada kedzaliman sedikit pun. Sehingga di saat kemudian ditentukan dia masuk ke dalam neraka selama sekian, maka itulah memang ya, jatah dia. Dan dalam neraka tersebut akan mendapatkan hukuman ini dan ini, Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya sesuai dengan kadar dosa-dosanya. Dan adab tersebut ya, selama yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, kecuali jika nanti ada syafaat dan sebagainya yang Allah izinkan, maka dia pun bisa mendapatkan syafaat tersebut, terangkat dari neraka. Bahkan setelah divonis masuk neraka pun juga masih bisa ada kemungkinan mendapatkan syafaat, sehingga kemudian tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka. Itu semua adalah kemurahan-kemurahan Rabbul Alamin kepada para hambanya. Adapun yang tinggal tetap terakhir di neraka adalah Ahlun Nar, penduduk neraka. Ya memang disebutnya penduduk neraka, Ahlun Nar. Mereka lah yang menyatakan kullama aradu, ya, mereka yang Allah nyatakan dalam Al-Qur'an kullama aradu ayakhruju minha u'idu fiha wa dhuqu 'adzabal hariq. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, maka kembalikan lagi kepadanya ke dalam neraka, dan dikatakan kepadanya rasakanlah azab yang membakar ini. Bagi orang-orang kafir tersebut, ia tidak akan pernah keluar dari neraka selamanya. Baik. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala disekutukan dengannya. Dan Allah mengampuni dosa selainnya bagi siapa saja yang dikehendakinya. Yakni dosa selain syirik yang tidak sampai kepada kekufuran. Faman hadahullah lil-islam wa salima minasyirki fahuwa ala tariqi najatin. Maka barang siapa yang Allah berikan hidayah di atas Islam dan selamat dari kesyirikan, maka sungguh dia berada di atas jalan keselamatan. Berada di atas jalan keselamatan meskipun harus mengalami berbagai macam hal, akan tetapi tempat kembalinya adalah surga Allah Azza wa Jalla. Kalau berada di atas Islam yang benar dan selamat dari kesyirikan. Sehingga dengan ini benar-benar senantiasa untuk diwasiatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apapun kondisi seseorang, seberat apapun cobaan yang dialami seseorang di dalam kehidupan dunianya, maka jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Dan ini yang artinya kita tidak tahu akhir daripada kehidupan kita masing-masing, yang tentunya kita semua harus berdoa meminta kepada Allah istiqamah. Berdoa, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari mensekutukanmu dengan sesuatu dalam keadaan aku tahu, dan aku mohon ampun kepadamu pada apa yang aku tidak ketahui. Terus berdoa seperti itu. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Kemudian juga berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Allahumma tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan muslim dan pertemukan aku dengan orang-orang saleh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau simpangkan hati-hati kami setelah kau berikan hidayah kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat. Sesungguhnya Engkau adalah pemberi karunia. Dan doa-doa yang lainnya senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, dan senantiasa kita takut terhadap su'ul khatimah. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari su'ul khatimah. Minta kepada Allah senantiasa, ya, perlindungan dari neraka. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, lindungilah aku dari neraka. Ya Allah, lindungilah aku dari neraka. Lindungilah aku dari neraka. Minta kepada Allah surga. Itu senantiasa, ya. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya dan kasih sayang kepada kita, kita semua, dan kita dipertemukan dalam negeri keabadian surga Allah Azza wa Jalla. Wa fi sahih an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa beramal satu amalan yang tidak berasal dari urusan kami ini, maka amalan tersebut tertolak. Rawahu Ahmad. Dan ini menunjukkan akan penjelasan daripada makna ayat wa man yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbala minhu. Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama, baik dia mencari di dalam selain Islam dalam artian dia beragama dengan agama selain Islam, itu berarti mencari selain Islam. Ataupun dia berada di dalam Islam tetapi beramal dengan selain amalan-amalan Islam. Ya. Dia sebagai muslim statusnya, akan tetapi amalan-amalan dia ya, tidak sama dengan status dia sebagai seorang muslim, bukan amalan-amalan orang Islam. Maka dibawakan hadis ini, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang bukan berasal dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Karena berarti dia mencari selain Islam sebagai dinan dalam artian yakni amalan, walaupun statusnya sebagai seorang muslim. Apakah tertolaknya secara mutlak? Tergantung apakah amalan dia itu amalan yang mengeluarkan kepada Islam ataukah tidak. Kalau amalan itu adalah amalan-amalan kekufuran, mengeluarkan dari Islam, meskipun statusnya di tengah manusia sebagai muslimin, maka dia sama sekali bukan bagian dari Islam sedikitpun, seujung kuku setendak. Seperti agama yang baru-baru ini muncul, kerajaan ubur-ubur, na'udzubillah. Itu luar biasa, na'udzubillah. Rendahkan agama Islam dengan serendah-rendahnya, mengatakan Rasulullah SAW sebagai perempuan. Gimana coba tunjukkan, gimana di dalam Al-Quran kalau Rasul itu adalah laki-laki? Na'udzubillah. Dan alhamdulillah pemerintah kita sigap dalam permasalahan ini dan telah menangkapnya dan memprosesnya secara hukum. Dan banyak sekali hal-hal seperti ini dan akan terus keluar dan muncul seperti itu. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Baik. Penjelasan sekarang dari Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah taala asy-Syarh. Qala rahimahullahu taala babu qaulillahi taala wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Bab firman Allah Ta'ala, barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Wa hadhil ayatu marra ma'ana al-istidlal biha ala wujubil Islam. Dan ayat ini telah lewat bersama kita berdalil dengannya, dengan ayat ini. Jadi pendalilan ayat ini telah lewat, dan penjelasan seperti apa yang tadi Ana jelaskan pun juga dari beliau ya. Bahwasanya Islam, ghairul Islam di sini ada dua makna, dinan, mencari agama selain Islam, atau berada di dalam Islam tetapi beramal tidak dengan amalan Islam. Dan itu ada dua rincian. Rincian yang pertama, kalau mengeluarkan dari Islam maka ya sudah, dia bukan daripada, bukan bagian daripada Islam sama sekali. Kalau dia masih sebagai seorang muslim dan beramal dengan amalan-amalan bid'ah, amalan-amalan yang tidak berasal dari Islam, maka tidak akan diterima amalan-amalan tersebut meskipun dia belum keluar dari Islam. Itu penjelasan beliau dalam yakni bab wujubul Islam. Wujub ad-dukhul fil Islam ya. Asalnya begitu. Fi bab wujubul Islam yakni bab wujubu dukhul fil Islam. Telah lewat ini bab ini. Wa huna aqada laha baban mustaqilan, dan di sini mu'alif membuat untuk ayat ini bab yang terpisah. Wadhalika li'annahu idza wujiba syai la ya'ni anna ghairahu batil. Yang demikian itu karena apabila diwajibkan sesuatu itu diwajibkan, tidak, bukan kemudian menyatakan bahwa yang lainnya itu batil. Ini wajib. Seperti seseorang salat itu wajib, itu tidak berarti hanya salat saja yang wajib, iya kan? Salat itu wajib. Nah, kan Allah mengatakan sholat wajib, berarti kan puasa tidak wajib? Bukan. Kewajiban sholat sendiri, kewajiban puasa sendiri, kewajiban zakat sendiri, kewajiban haji sendiri, dan kewajiban berbakti orang tua sendiri, dan seterusnya. Al-Muhim, kalimat wujubud dukhul fil Islam, wajibnya masuk ke dalam Islam, ada orang yang mungkin mengatakan, ya memang masuk ke dalam Islam itu wajib, tetapi bukan berarti tidak boleh untuk kemudian masuk kepada agama yang lain. gitu. Maka di sini diberikan bab bahwa orang yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Nah, ini sudah merupakan poin yang berbeda dari mungkin apa yang bisa difahami sebelumnya. Jadi di sini saya menyatakan wadzalika li'anna idza wujiba syai' la ya'ni anna ghairahu batil. Karena sesuatu dikatakan wajib itu tidak memberikan makna bahwa yang lainnya berarti batil, ya kan? Aw anama ada laisa bimaqbul atau bahwasanya selainnya tidak diterima. Kan begitu. Kalau hanya sekedar kalimat wujubud dukhul fil Islam, ya kan? Nah, sehingga butuh untuk diadakan bab tersendiri secara terpisah. Fastadalla bil ayah huna ala wujubil Islam min haitsu huwa bi ma'nahul 'am. Maka Syekh berdalil di sana dalam bab wajibnya masuk dalam Islam ya, dengan ayat ini pula akan wajibnya Islam dari sisi maknanya secara umum dan maknanya secara khusus ya. Min haitsu huwa bi ma'nahul 'am wa ma'nahul khas. Secara umum dan secara khusus dan telah dijabarkan di sana di tempatnya. Wa huna dan di sini arada an yufrida li hadhihi masalah baban mustaqilan. Di sini Syekh hendak mengeluarkan satu masalah sebagai satu permasalahan bab yang berdiri sendiri. Yubayyin fihi anna dukhul fil Islam kama annahu wajib fa kadzalika al-khut anil Islam bi tafsir alladhi marra ma'ana fa innahu lam yuqbal min sahihi. Ingin dijelaskan di sini bahwasannya sebagaimana masuk ke dalam Islam itu wajib, maka demikian pula keluar daripada Islam, yakni Islam dengan penafsiran yang telah lewat, penafsiran yang gamblang telah lewat, maka tidak akan diterima dari pelakunya. Artinya beda dengan keadaan-keadaan yang tadi disebutkan. Ini wajib, ini wajib, ini wajib, ini wajib. Sedangkan Islam adalah sesuatu yang apabila dia keluar darinya, ya, apabila seorang mengambil agama selainnya, maka dia pasti keluar dari Islam. Tidak bisa. Dan kalau dia sudah keluar dari Islam, maka tidak akan diterima amalan darinya. Begitu. Wajib masuk ke dalam Islam, dalam artian kalau kemudian seseorang mau mengambil yang lain, berarti dia harus keluar dari Islam. Ambil apa yang ada di dalam Islam. Ya, apa yang ada di dalam Islam. Kalau dia kemudian mengambil sesuatu yang tidak berasal dari Islam, maka tidak akan diterima darinya. Dalam artian amalan-amalan yang membawa kepada kekufuran tentunya. Berarti dia akan keluar daripada Islam. Adapun dia di saat berada di dalam Islam, meyakini usul di dalam Islam, meyakini rukun-rukun di dalam Islam, ya, baik rukun iman ataupun rukun Islamnya, dia yakini kebenarannya, dia tidak melakukan pembatal-pembatalnya, hanya dia melakukan amalan-amalan yang tidak dicontohkan di dalam Islam, maka dia pada amalan-amalan tersebut dia tidak diterima dan masuk kepada umat yabtaghi ghairal Islam dinan, yakni yabtaghi ghairal Islam amalan, dinan gimana amalan, sebagaimana orang-orang menyatakan kama tadi intuda, sebagaimana kalian beramal maka kalian akan dibalas. Dan firman Allah Ta'ala wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Al huda yakni alil munafiq. Dinul haq apa? Al amalus shalih. Jadi din itu artinya adalah amalan. Yaumud din yakni hari pembalasan, pembalasan daripada amalan. Baik. Wa marra fi ma sabaq fi syar maktasarna ala zikri dalala minal ayah ala wujubil Islam. Bal istatarna ba'daha ala butlani kulli da'wa lil akhdi bil Islam lam ya'ti fima amarallahu jalla wa'ala bihi. Lakin nukarrir huna ba'dal masail az-za'idah allati tata'allaq bihadal maudu. Dan telah lewat pada apa yang telah lalu dalam syarah yang kami lakukan atas penyebutan daripada penunjukan ayat akan wajibnya Islam. Jadi di sana saya menjelaskan tentang sisi pendalilan ayat ini untuk wajibnya masuk ke dalam Islam. Karena memang babnya demikian, bab wujubud dukhul fil Islam. Bahkan setelah itu kami mengikutinya akan batalnya setiap anggapan ataupun akuan ya, lil akhdi bil Islam, dia mengaku mengambil daripada Islam, lam ya'ti fi ma amarallah bihi, pada perkara yang Allah tidak perintahkan dengannya, itu batil. Di sana sudah ada penjelasannya, sudah lewat penjelasannya. Lakin akan tetapi nukarin guna, kita ulang lagi di sini ba'dul masail, bukan semuanya tapi ba'dul masail, sebagian masalah-masalah az-za'idah, ba'dul masail az-za'idah, tambahan allati tata'allaq bihadzal maudhu', yang terkait dengan maudhu' ini. Wallahu a'lam bishawab, ini akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Ini rincian perkara yang beliau tambahkan dari apa yang telah lewat. Naktafi ila huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.